Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan al-aslu tsani, dasar yang kedua dari tiga dasar atau landasan di dalam ad-din, yaitu ma'rifatu dinil islami bil adillah, mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Kita pelajari bahwa dinul Islam, agama Islam memiliki thalathu maratib, tiga tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah Islam, tingkatan yang kedua adalah iman, dan yang ketiga adalah ihsan. Dan telah kita pelajari rukun-rukun Islam atau pengertian Islam dan rukun yang pertamanya. Pengertian Islam dan rukun yang pertama, yaitu asyhadatan, dua kalimat syahadat. Berikutnya, penulis rahimahullah menyebutkan dalil untuk rukun yang kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Beliau Syekhul Islam Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah mengatakan, wa dalilu salati wa zakati wa tafsiri tauhid qawluhu ta'ala wa ma umiru illa liya'budu allaha mukhlisina lahuddina hunafa'a wa yuqimu salata wa yu'tu zakah wa dhalika dinul qayyimah. Wa dalilu salati, dalil salat, zakat, dalil salat dan zakat, wa tafsir at-tauhid, sekaligus penafsiran tauhid adalah qawluhu ta'ala, firman Allah ta'ala, dalil salat dan zakat sekaligus penafsiran tauhid adalah firman Allah ta'ala, wa ma umiru, dan tidaklah mereka diperintahkan, illa liya'budullaha, melainkan agar mereka beribadah kepada Allah, mukhlisina lahuddin, dengan mengikhlaskan amalan untuknya. Dan tidaklah mereka diperintahkan melainkan agar mengikhlaskan atau agar beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan amalan untuknya. Hunafa'a, dalam keadaan hunafa, bertauhid. Bertauhid, meninggalkan kesyirikan. Wa yuqimus salata, dan untuk menegakkan salat. Wa yu'tuz zakata, serta membayarkan zakat. Wa dzalika dinul qayyimah, dan itulah agama yang lurus. Surat Al-Bayyinah ayat 5. Penulis rahimahullah menyebutkan ayat ini sebagai dalil untuk rukun yang kedua, yaitu salat. Ayat ini menunjukkan wajibnya salat. Demikian pula sebagai dalil rukun yang ketiga, yaitu zakat. Ayat ini menunjukkan wajibnya zakat. Wa yu'tuz zakata. Dan ayat ini juga mengandung tafsir tauhid, yaitu liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa, ini penafsiran tauhid. Untuk mereka beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan amalan untuknya. Hunafa, dalam keadaan bertauhid. Ini penafsiran tauhid. Jadi ayat ini menunjukkan kewajiban sholat dan kewajiban zakat. Kewajiban sholat dan kewajiban zakat. Memang ayat ini kalau kita cermati tidak tegas menunjukkan bahwa sholat itu adalah rukun. Ya kan? Ayat ini tidak tegas menunjukkan bahwa sholat itu adalah rukun dari rukun-rukun Islam. Demikian pula zakat. Ya. Tidak menunjukkan dengan tegas bahwa zakat itu rukun-rukun Islam. Ya. Namun ayat ini setidaknya menunjukkan wajibnya sholat dan wajibnya zakat. Wajibnya sholat dan wajibnya zakat. Adapun dalil bahwa sholat itu termasuk rukun-rukun Islam, zakat juga termasuk rukun-rukun Islam, itu bisa diambil dari dalil yang lain. Ya. Di antaranya adalah hadis yang akan datang, insya Allah, yaitu hadis Jibril yang masyhur. Dari sahabat Umar bin Khattab, Nabi SAW menyebutkan rukun-rukun Islam. Al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimash shalah wa tu'tiyaz zakah, sampai akhir hadis. Nah ini, jadi ayat ini menunjukkan wajibnya salat dan wajibnya zakat, ya, dan tidak begitu tegas menunjukkan bahwa sholat dan zakat itu adalah rukun. Kemudian, nah, apa itu sholat, apa itu zakat? Ya. Diterangkan oleh para ulama bahwa sholat secara bahasa yaitu ad-du'a. Sholat secara bahasa adalah doa. Assalamualaikum. Salat secara bahasa adalah doa, doa. Dan secara istilah salat yaitu at-ta'abbudu lillah bi aqwalin wa af'alin makhsusah muftatahatin bitakbir mukhtatamatin bitaslim. Salat yaitu ibadah kepada Allah. Ibadah kepada Allah dengan bacaan-bacaan dan gerakan-gerakan ibadah kepada Allah dengan bacaan-bacaan dan gerakan-gerakan yang diawali dengan takbir, yaitu takbiratul ihram. Salam. Dan diakhiri dengan at-taslim, salam. Nah, setiap ibadah yang seperti ini maka disebut salat, berupa bacaan-bacaan dan gerakan-gerakan awalnya adalah takbir dan akhirnya adalah salam. Nah. Kemudian disebutkan di dalam ayat wa yuqimus salata, dan untuk mereka menegakkan salat, tidaklah mereka diperintahkan melainkan untuk beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan amalan untuk Allah, hunafa'a, dalam keadaan bertauhid, wa yuqimus salata, dan untuk menegakkan salat. Itulah yang diperintahkan kepada mereka. Menegakkan salat sebagaimana yang diterangkan oleh para ulama, menegakkan salat itu terbagi menjadi dua tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah tingkatan yang minimal, yang wajib menegakkan sholat, iqam sholah atau iqamatu sholah al-wajibah. Menegakkan sholat yang wajib, tingkatan yang wajib. Dan ini minimalnya, yaitu Waalaikumsalam. Yaitu mengerjakan sholat dengan memenuhi syarat-syaratnya, melaksanakan rukun-rukunnya, wajib-wajibnya, dan meninggalkan pembatal-pembatalnya. Mengerjakan sholat dengan memenuhi syarat-syaratnya, melaksanakan atau mengerjakan rukun-rukunnya dan wajib-wajibnya, serta meninggalkan pembatal-pembatalnya. Ini tingkatan yang minimal. Ini tingkatan yang wajib di dalam iqamatus shalah, menegakkan sholat. Menegakkan sholat. Minimalnya seperti itu. Syarat-syarat sahnya terpenuhi. Dipenuhi semuanya. Rukun-rukunnya dikerjakan semuanya. Demikian pula wajib-wajibnya dikerjakan. Serta meninggalkan pembatal-pembatal sholat. Jangan sampai melakukan hal-hal yang membatalkan sholat. Ini tingkatan minimal dan itulah yang wajib. Adapun yang kedua, tingkatan yang kedua adalah tingkatan yang sunnah. Tingkatan yang sunnah, nah ini lebih sempurna daripada yang pertama. Yaitu mengerjakan sholat. Mengerjakan sholat. Sebagaimana di atas, sebagaimana tadi yang terangkan. Yaitu tetap harus dipenuhi syarat-syarat, rukun-rukun, wajib-wajib. Dan meninggalkan pembatal-pembatal, ini tetap. Mengerjakan sholat sebagaimana di atas disertai dengan mengerjakan sunnah, disertai dengan mengerjakan sunnah, yaitu sunnah-sunnah sholat, hal-hal yang disunahkan di dalam sholat, baik itu berupa bacaan maupun gerakan, disertai dengan mengerjakan sunnah-sunnahnya dan meninggalkan makruh-makruhnya dan meninggalkan makruh-makruhnya. Dan meninggalkan makruh-makruhnya. Apa saja syarat-syarat sah sholat, wajib-wajib sholat, rukun-rukun sholat, pembatal-pembatal sholat, sunnah-sunnah, dan makruh-makruh sholat. Ini bisa di pelajari di dalam fikih, sekaligus definisinya, apa itu rukun, apa itu syarat, apa itu wajib sholat, apa itu pembatal sholat, ya, apa definisi sunnah-sunnah dan makruh-makruh sholat. Yang jelas globalnya seperti itu, ya, terkait dengan gambaran iqamatu sholat, menegakkan sholat. Kemudian, ya, sholat apa yang menjadi rukun di dalam Islam? Sholat yang merupakan rukun Islam adalah sholat lima waktu. Waalaikumsalam. Sholat yang merupakan rukun Islam adalah sholat lima waktu. Ya. Bukan sholat-sholat sunnah atau sholat-sholat wajib yang lain di luar sholat lima waktu. Sholat lima waktu itulah yang rukun. Ya. Dan bisa ditambahkan, ya, dan sholat Jumat, ya, dan sholat Jumat ini bagi laki-laki, wajibkan bagi laki-laki. Jadi sholat lima waktu dan sholat Jumat. Nah, apa hukum orang meninggalkan sholat? Ya. Hukum, ya. Orang yang meninggalkan sholat karena malas, ya, hukum orang yang meninggalkan sholat karena malas, ya, adalah kafir. Ini sudah sempat ya, sudah pernah dibahas belum? Sudah? Belum? Belum ya di sini ya? Sudah. Ya, ya, qadarullah ini pembahasan ini ya di beberapa tempat soalnya ini. Semoga Sari juga sedang bahas ini. Hadis Jibril di Ar-Royan juga mirip seperti ini. Di pelajaran mudarrisin pengajar di Margasari juga sama. Taklim umumnya juga sama. Di kadang lupa di sini sudah atau belum. Hukum orang yang meninggalkan sholat karena malas adalah kafir. Di antara dalilnya adalah ucapan seorang tabi'i, seingat saya bernama Syaqiq bin Abdullah atau sebaliknya. Dia mengatakan, kana ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an minal a'mal tarkuhu kufrun ghayra shalah. Dahulu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an minal a'mal, tidak memandang, ya, satu pun amalan, yakni amalan lahiriah, tarkuhu kufrun, yang mana meninggalkannya adalah kufur. Yang mana meninggalkannya adalah kufur. Kufur apa ini kira-kira? Akbar atau asghar? Ya, jelas akbar. Karena kalau kufur asghar, para sahabat ya mesti melihat banyak, ya kan, perbuatan-perbuatan yang kufur asghar. Demikian juga kewajiban-kewajiban yang jika ditinggalkan maka itu termasuk kufur asghar. Para sahabat ya pasti akan memandang banyak yang seperti itu. Tapi disebutkan di sini, ya, mereka tidak memandang ada satu pun amalan lahiriah yang mana meninggalkannya adalah kufur. Berarti kufur akbar. Nampak yang dimaksud adalah kufur akbar, yaitu yang bagaimana mengeluarkan, ya, orangnya, pelakunya dari Islam. Dari Islam menjadi kafir. Ghayra as-salah, selain sholat. Selain amalan sholat. Ya, selain amalan sholat. Ini pandangan para sahabat. Nampak dari kalimat ini adanya kesepakatan para sahabat. Para sahabat sepakat bahwa meninggalkan sholat hukumnya adalah kafir. Nah, hukumnya adalah kafir. Kufrun, kekufuran. Kufur akbar. Mengeluarkan seseorang dari Islam. Na'udzubillah. Ucapan tadi dinukilkan dari Abdullah bin Syaqiq. Yang tepat namanya adalah Abdullah bin Syaqiq. Itu adalah perkataan Abdullah bin Syaqiq al-Uqayli. Abdullah bin Syaqiq al-Uqayli rahimahullah dari kalangan tabi'in. Seorang tabi'i menukilkan atau mengabarkan pandangan para sahabat. Dan ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi rahimahullah serta disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Nah, jadi para sahabat meyakini seperti itu. Kemudian dalil yang lain, ya di antara dalil yang lain adalah surat At-Taubah, ayat dalam surat At-Taubah, yaitu firman Allah Ta'ala, fa in tabu wa aqamu sholata wa atau zakata fa ikhwanukum fid din. Fa in tabu, jika mereka bertaubat, wa aqamu sholata, dan menegakkan sholat, wa atau zakata, serta membayarkan zakat, fa ikhwanukum fid din, maka mereka saudara-saudara kalian fid din, di dalam agama, yakni agama Islam. Kapan menjadi saudara kita se-Islam, seagama? Kapan? Jika pertama tadi tabu, bertaubat. Bertaubat dari apa? Dari kesyirikan. Dari kesyirikan, dari kufuran. Dari kesyirikan dan kekufuran. Ini yang pertama. Yang kedua, aqamus shalah, menegakkan salat. Yang ketiga, wa atawuz zakat, membayarkan zakat. Ya. Fa ikhwanukum fid din, maka mereka adalah saudara-saudara kalian di dalam agama. Berarti tiga syarat ya. Maka mafhum mukhalafah yang terfahami sebaliknya, kalau mereka tidak menegakkan salat sama sekali, berarti mereka saudara kita se-Islam tidak? Tidak. Ini satu dalil. Satu dalil yang lain yang cukup tegas ya, bahwa meninggalkan sholat walaupun karena malas, hukumnya adalah kufur akbar. Yang kita baca tadi adalah ya, dari surat At-Taubah ayat ke-11. Ayat ke-11. Nah, bagaimana dengan zakat? Kalau enggak membayarkan zakat, apakah berarti kafir? Nah, ternyata ada dalil yang lain yang menunjukkan bahwa orang yang menahan zakat, tidak membayarkan zakat, tidak sampai kafir. Jadi gabungkan dalil. Tapi terkait dengan sholat, tidak ada dalil yang sahih, sharih. Dalil yang sahih dan tegas. Bahwa orang yang meninggalkan sholat karena malas itu tidak kafir. Itu tidak ada dalil yang sahih dan sharih. Sahih dan tegas. Kalaupun mungkin ada yang tegas, ternyata tidak sahih. Atau sahih tapi tidak tegas. Sahih, sharih tidak ada. Ini dua dalil. Satu dari kesepakatan para sahabat dan satu dari ayat. Kemudian di antara dalil yang lain dari hadis, dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sabda beliau, ya. Bainar rajul wa bainas syirki wal kufri tarkus shalah. Ya. Antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran, antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah tarkus sholah, meninggalkan sholat. Ya. Jadi meninggalkan sholat itu penghubung, yang menghubungkan antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran. Hadis riwayat Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah melalui sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Berarti kan antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran. Ya. Di antara dua hal ini penghubungnya adalah apa tadi? Tarkus sholah. Meninggalkan sholat itu adalah jembatannya, penghubungnya. Terfahami seperti itu dari hadis ini. Kalau ada yang mempertanyakan, yang dimaukan dengan syirik dan kufur di sini apa? Akbar atau asghar? Ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menerangkan kaidah. Ya, kata kufur, ya kata kufur, ya dengan al atau alif lam di dalam dalil asyirk al kufur gitu, istilahnya ma'rifat gitu ya, dengan alif lam gitu ya al, maka maksudnya adalah kufur akbar. Jadi kalau ada alif lamnya maksudnya adalah kufur akbar, ya kufur yang benar-benar kufur, kufur mutlak, kufur yang total, yaitu kufur akbar. Ya. Tidak seperti kufur, kata kufur tanpa alif lam, tanpa al yang nakirah, seperti hadis bagaimana? Sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Ya kan? Mencela, mencaci maki seorang muslim adalah kefasikan dan memerangi seorang muslim adalah kekufuran. Berarti kan kufrun tanpa al ya, tidak ada alif lamnya, nakirah. Nah, yang dimaksud adalah kufur apa? Asghar. Kemudian dalil yang lain berupa hadis juga. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-'ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salatu. Faman tarakaha faqad kafar." Ya, al-'ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah. Ya. Pemisah antara kita dan mereka, pemisah antara kita dan mereka, ya, kita kaum muslimin dengan mereka orang-orang kafir adalah as-shalah, adalah sholat. Ya. Berarti dengan sholat itu seorang bisa masuk Islam, apalagi dalam sholat kan ada syahadat ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, syahadat. Jadi muslim. Ya. Pembeda atau pemisah antara kita dan mereka adalah salat. Faman tarakaha. Ini kalimat yang kedua lebih jelas lagi, faman tarakaha, barang siapa meninggalkannya, meninggalkan salat, faqad kafar. Maka dia telah kafir. Barang siapa meninggalkannya, maka dia telah kafir. Faman taraka faqad kafar. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i. Melalui sahabat Buraidah radhiyallahu anhu. Dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Dari sahabat Buraidah. Dan hadisnya disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Nah, ini beberapa dalil. Dan mungkin di sana masih ada dalil-dalil yang lain. Ya, dalil ini masing-masingnya tegas. Dan ketika digabungkan, ya satu sama lain menjadi sangat tegas. Menunjukkan bahwa tariku sholati kasalan, orang yang meninggalkan sholat dengan sebab malas, ya, maka hukumnya kafir. Nah, kemudian mungkin bisa diberi catatan kesimpulan, ya, tidak ada dalil yang sahih, ya, tidak ada dalil yang sahih dan sharih atau tegas, tidak ada dalil yang sahih dan tegas, ya, bahwa tarkus sholah, meninggalkan sholat, tidak kafir. Tidak ada dalil yang sahih plus sharih. Ya. Sharih itu tegas. Kalau ada dalil yang menunjukkan meninggalkan sholat itu tidak kafir, bukan kekufuran, maka dalil itu ada dua kemungkinan. Gimana tadi? Mungkin sahih tapi tidak tegas. Ya, mungkin maknanya begini-begini. Enggak tegas. Ya. Atau sebaliknya. Tegas tapi tidak sahih. Ya, setelah diteliti tidak dapati hadis atau dalil yang sahih plus sharih. Ya, maka tidak boleh kita meninggalkan dalil-dalil yang tegas ya, hanya karena dalil-dalil yang tidak tegas, apalagi tidak sahih. Kemudian ya, pertanyaannya, orang yang kafir dengan sebab meninggalkan sholat, ya, itu orang yang meninggalkan semua sholat atau hanya satu sholat saja? Jika dia tinggalkan, dia langsung kafir. Yang mana ini? Satu sholat atau semua sholat baru kafir? Apa? Semua sholat. Ya, para ulama berbeda pendapat. Ya. Para ulama berbeda pendapat tentang jumlah sholat. Ya. Tentang jumlah sholat yang ditinggalkan. Ya. Para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan satu sholat saja ditinggalkan maka dia kafir. Kalau nanti dia sholat, muslim lagi. Jadi saat-saat dia enggak sholat, dia kafir. Tapi ketika dia sholat, sholat lagi ya muslim. Jelas ya? Baik. Ini pendapat sebagian ulama. Jadi pendapat yang pertama bagaimana tadi? Ya, cukup satu sholat. Ya. Jadi para ulama berbeda pendapat tentang jumlah sholat yang ditinggalkan. Sehingga dihukumi kafir. Pendapat pertama, cukup satu sholat. Pendapat yang kedua, semua sholat. Ya. Orang yang meninggalkan sholat tidak dihukumi kafir sampai meninggalkan semua sholat. Kalau baru meninggalkan satu sholat atau tadi, ya, apa namanya zuhur misalkan tidak sholat kemudian asarnya sholat ya kadang sholat kadang enggak begitu dalam satu hari ya ada sholat yang dia kerjakan dan ada yang tidak dia kerjakan ya maka yang seperti ini muslim atau kafir menurut pendapat kedua masih muslim ya dihukumi kafir kalau sudah meninggalkan semua sholat terus menerus ya continue seperti itu. Nah, mana yang lebih rajih? Ya, nampaknya yang lebih rajih ya pendapat kedua. Namun pendapat yang pertama ternyata juga ada dalil yang cukup kuat. Tapi yang jelas mau bagaimanapun ya tetap tidak boleh meninggalkan sholat. Dan orang yang tidak sholat sama sekali jelas menurut pendapat pertama atau kedua ya kafir, ya kan? Orang yang nggak pernah sholat sama sekali, orang yang nggak sholat terus menerus seperti itu ya kafir. Baik menurut pendapat pertama maupun kedua. Ya, jadi nampaknya memang wallahu alam jika meninggalkan semua sholat. Ya, sebab disebutkan di dalam hadis yang kita dengarkan tadi, ya tarkus sholah. Ya, baina ar-rajul wa baina syirk wal kufri antara seorang dengan kesyirikan dan kekafiran adalah apa tadi? Tarku as-sholah meninggalkan sholat, kata as-sholah, itu ada alif lamnya ya. Alif lam itu maknanya apa? Ya, beda-beda sesuai keadaan. Ini pembahasannya dalam nahwu, kemudian dalam usul fikih dan seterusnya. Nah, yang nampak di sini, alif lam di sini, maknanya adalah jenis. Ya, jenis. Jenis sholat. Jenis sholat itu berarti kalau meninggalkan sholat seluruhnya atau sebagian saja? Meninggalkan jenis sholat. Berarti gak ada ibadah yang jenisnya adalah sholat. Semua berarti kan jenis. Berarti alif lam di sini nampaknya adalah jenis. Jinsiyah istilahnya. Alif lam jinsiyah berarti istighrok semua sholat. Oh berarti. Ya gak usah bahas. Nahu itu. Jadi yang menghubungkan seorang dengan kekafiran adalah apa? Meninggalkan sholat seluruhnya atau sebagiannya. seluruhnya, karena al di sini nampaknya jinsiyah istighraqiyah seluruh. Berarti kalau satu sholat, dua sholat, ya belum menghubungkannya kepada kekafiran. Jelas ya. Jadi para ulama memang ya apa mereka menyimpulkan hukum dari dalil seperti tadi. Sangat penting ya berarti bahasa Arab ya. Ya, jadi pengen belajar bahasa Arab. Ya. Apa belajar ya, jangan banyak alasan ya. Ya udah berusia ya sesuai kemampuan, tapi setidaknya anak-anak kita generasi berikutnya mudah-mudahan ada yang menjadi ulama gitu ya. Amin. Baik. Kemudian ya, masalah yang berikutnya masih seputar sholat. Berikutnya, orang yang mengingkari wajibnya sholat, ya, wajibnya sholat hukumnya kafir. Orang yang mengingkari wajibnya sholat hukumnya kafir, walaupun mengerjakan sholat, walaupun mengerjakannya. Orang yang mengingkari wajibnya sholat hukumnya kafir, walaupun mengerjakannya. Kalau yang pertama tadi, kufurnya kembali ke kufur perbuatan, ya, karena perbuatan atau karena keyakinan? Perbuatan ya, yang pertama tadi, dia meninggalkan sholat. Walaupun dia meyakini wajibnya sholat, makanya tadi kita sebutkan karena malas. Bukan karena mengingkari wajibnya sholat, tapi karena malas. Itulah yang dimaksudkan oleh para sahabat. Para sahabat tidak memandang adanya satu amalan pun yang mana meninggalkannya merupakan kekufuran, kufur akbar, selain amalan sholat. Meninggalkan ya, bukan meyakini tidak wajibnya, tapi meninggalkan. Jadi sebab kafirnya itu adalah meninggalkan. Dalam keadaan masih meyakini wajibnya amalan tersebut, wajibnya sholat. Adapun masalah yang kedua ini, kufur yang kembalinya kemana ini? Ya, hati, keyakinan. Ya, jadi meyakini bahwa sholat itu tidak wajib. Ini juga kekufuran. Beda ya? Kalau tadi meninggalkan, kalau ini keyakinannya. Walaupun dia mengerjakan sholat, tapi kalau keyakinannya sholat itu tidak wajib, mungkin hanya sunnah atau mubah-mubah saja, mau sholat mau enggak, terserah. Maka dia juga kafir. Karena mendustakan dan menentang ayat dan hadis. Sangat jelas. Ayat dan hadis yang menunjukkan wajibnya sholat. Ini perkara yang sangat penting ya untuk difahami oleh kita semua. Ya, betapa banyak orang yang meninggalkan sholat ya di sekitar kita ya. Ya, Allahu musta'an. Berikutnya ya, adalah az-zakah, zakat. Nah, apa itu zakat? Rukun Islam yang ketiga adalah zakat. Az-zakah atau zakat secara bahasa, ya, zakat secara bahasa, yaitu an-nama waz-ziyadah. Ya, an-nama az-ziyadah, ya, demikian juga an-nazahah, berkembang, ya. Berkembang, bertambah, dan suci. Suci, bersih. Itu zakat. Ya, itu zakat. Zakat yazku. Artinya bisa apa namanya? Berkembang. Atau artinya bertambah banyak. Atau artinya menjadi suci. Ya kan? Zaki. Berarti sesuatu yang suci, ya kan? Tazkiyah, mensucikan. Itu secara bahasa. Adapun secara istilah, zakat yaitu at-ta'abbudulillah, ibadah kepada Allah. Bi ikhraji juz'in wajibin syar'an fi malin mu'ayyan. Ya. Lita'ifatin mu'ayyanah. Ibadah kepada Allah dengan mengeluarkan. Ya. Dengan mengeluarkan. bagian tertentu, bagian tertentu dari harta, harta benda untuk pihak tertentu, pihak atau golongan tertentu, itu zakat. Ya, ibadah kepada Allah dengan mengeluarkan bagian tertentu dari harta benda, ya, untuk golongan atau ya pihak tertentu. Ya, itu tinggal dirinci saja di dalam fikih. Ya. Bagian tertentunya seberapa banyak? Harta benda yang wajib dizakati apa saja? Golongan tertentunya juga siapa saja? Ini ya bisa dipelajari di dalam fikih. Namun ya apa hukum orang yang tidak membayarkan zakat? Itu. Orang yang tidak membayarkan zakat, orang yang tidak membayarkan zakat, ya, karena malas, ya malas, sayang, eman-eman, orang yang tidak membayarkan zakat karena malas, hukumnya, apa hukumnya, apa, kira-kira, Muslim, kafir, hukumnya ya Muslim fasik. Muslim fasik. Ya, fasik itu ya artinya pelaku dosa besar. Dia terjatuh dalam dosa yang besar, fasik. Ya. Jadi dia tetap dihukumi Muslim. Nah, bagaimana dengan ayat yang tadi? Ya kan? Ada tiga syarat. Ya, seseorang itu menjadi saudara kita se-Islam. Ya. Bertobat dari kesyirikan, mengerjakan sholat dan membayarkan zakat. Terus bagaimana dengan zakat ini? Jawabannya di sana ada dalil yang lain yang menunjukkan bahwa apa namanya? Tidak membayarkan zakat itu ternyata tidak sampai mengeluarkan seseorang dari Islam. Nah, tidak mengeluarkan seorang dari Islam. Di antaranya adalah hadis tentang orang yang menahan zakat, ya, pada hari kiamat nanti dia akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, diazab. Kemudian disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma yara atau yura sabilahu, imma ilal jannah wa imma ilan nar." Kemudian akan diperlihatkan kepadanya jalannya. Setelah disiksa, diperlihatkan kepadanya jalannya. Disiksa di akhirat nanti, kemudian Allah perlihatkan kepadanya jalan dia setelah itu. Imma ilal jannah wa imma ilan nar. Bisa jadi ke jannah, bisa jadi ke an-nar. Berarti masih ada kemungkinan masuk ke jannah. Kalau ada kemungkinan masuk ke jannah berarti muslim atau kafir? Muslim. Ini dalil yang tegas kan? Jadi tidak bisa disamakan dengan sholat. Karena sholat seperti tadi tidak ada dalil yang sahih dan sharih tegas. Yang menunjukkan bahwa meninggalkannya itu tidak kufur. Kemudian, ya, ini menurut pendapat yang benar saja ya. Menurut pendapat yang benar bahwa orang yang menahan zakat karena malas itu muslim fasik. Ya, sebagian ulama berpendapat kafir. Tapi yang lebih kuat dalilnya ini tadi muslim fasik. Kemudian masalah yang berikutnya terkait dengan zakat. Ya. Orang yang mengingkari wajibnya zakat, orang yang mengingkari wajibnya zakat, hukumnya apa? Ya, kafir. Orang yang mengingkari wajibnya zakat, hukumnya adalah kafir. Nah, hukumnya adalah kafir. Baik. Adapun terkait dengan hukum-hukum zakat, zakat itu apa saja? Ada zakat mal, ada zakat nafs atau zakat fitri, fitrah. Ya. Sekaligus hukum-hukum itu semua bisa dipelajari dalam fikih. Berikutnya, Penulis rahimahullah mengatakan wa tafsir tauhid, penafsiran tauhid. Dari penafsiran tauhid di dalam kalimat yang mana dari ayat? Ayat ini kata beliau dalil untuk wajibnya sholat dan wajibnya zakat sekaligus penafsiran tauhid. Mana penafsiran tauhidnya? Ini liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Tauhid yaitu beribadah kepada Allah dengan ikhlas, mengikhlaskan amalan untuknya. Hunafa dalam keadaan bertauhid. Ini penafsiran tauhid yang beliau maksudkan dari ayat ini. Jadi tauhid dalam ayat ini ditafsirkan dengan tauhid apa ini? Rububiyah, uluhiyah atau al-asma wa sifat? Tauhid apa? Kalau tauhid rububiyah itu tauhid apa? Mengesakan Allah? Ya. Kalau tauhid rububiyah apa? Mengesakan Allah dalam hal mencipta, memberi rezeki, menguasai, mengatur segala urusan. Ya. Tauhid rububiyah. Kalau tauhid uluhiyah mengesakan Allah dalam beribadah. Kalau tauhid al-asma wa sifat, ini mengesakan Allah dalam ya nama-namanya yang husna dan sifat-sifat yang ula atau ulia yang maha sempurna. Nah, nampak di dalam ayat ini ya bahwa yang dimaksudkan ya dengan tauhid dan itu merupakan tauhid yang paling penting ya. Adalah tauhid apa? Uluhiyah. Liya'budullah, beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Jadi itu yang diperintahkan. Dan itu apa namanya menjadi dasar dakwah seluruh nabi dan rasul. Itu inti. Ya, inti dakwah para nabi dan para rasul adalah tauhid uluhiyah. Dan sekaligus itu kesalahan utama musyrikin, kenapa mereka tetap diperangi ya, tetap diperangi oleh para rasul dalam keadaan mereka itu banyak dari mereka yang sudah meyakini bahwa Allah itu Maha Pencipta, hanya Allah yang mencipta, yang mengatur segala urusan, yang memberi rezeki, menghidupkan dan mematikan. Mereka sudah meyakini seperti itu namun tetap didakwahi dan diperangi. Kenapa? Karena kesalahan utama mereka bukan dalam tauhid rububiyah, melainkan dalam tauhid apa? Uluhiyah. Nah ini ya, ayatnya. Ini contoh ayat yang dengan tegas menyebutkan macam tauhid yang dimaukan, yaitu tauhid uluhiyah atau ibadah. Kemudian penulis rahimahullah mengatakan wa dalilus siyami qauluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dalil wajibnya puasa atau siam adalah firman Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba, telah ditetapkan, diwajibkan, alaikum, atas kalian, kepada kalian, as-siyamu, siam, puasa, kama kutiba ala alladhina min qabrikum, sebagaimana telah diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Surat Al-Baqarah ayat 183. Nah, ini dalil asyam, dalil puasa. Ya, ini dalil wajibnya puasa, tapi tidak tegas menunjukkan bahwa bagaimana? Puasa itu adalah rukun. Ya kan? Enggak tegas kan? Hanya menunjukkan bahwa puasa itu diwajibkan atas kita sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kita. Wajib. Lantas bagaimana menyimpulkan bahwa puasa itu adalah rukun? Ya dari dalil-dalil yang lain. Seperti hadis Jibril yang insya Allah akan dipelajari. Nah, kemudian seperti tadi, apa pengertian siam? Apa pengertian saum? Siam secara bahasa yaitu at-tark atau al-imsak. Siam secara bahasa yaitu apa? Ya, menahan diri, ya, menahan diri, ya, meninggalkan dan semisalnya. Itu siam secara bahasa. Kemudian siam atau puasa secara istilah, yaitu at-ta'abbudu lillah, ibadah kepada Allah, at-ta'abbudu lillah, ibadah kepada Allah, ya, bil imsaki, ya, dengan meninggalkan, bil imsak, dengan meninggalkan, ya, al-akri wa syurbi wa sa'iril mufattirat min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi, meninggalkan makan, minum, dan seluruh pembatalnya. Makan, minum, dan seluruh pembatalnya. Dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Ya. Ibadah kepada Allah yang bentuknya adalah meninggalkan. Ya. Meninggalkan. Ya, ini meninggalkan, ya, pembatal-pembatalnya, hal-hal yang dilarang selama berpuasa. Dimulai dari terbitnya fajar. Ya. Yang mana fajar tersebut juga menjadi pertanda masuknya apa? Salat subuh. Sampai terbenamnya matahari. Yang itu menjadi tanda masuknya salat maghrib. Nah, terbitnya matahari yang dimaksudkan itu terbit terbenamnya matahari yang dimaksudkan itu terbenam total atau terbenam sebagian? Total, ya. Maksudnya kalau matahari masih terlihat sebagiannya, maka belum tiba saatnya berbuka. Ya. Masuk waktu maghrib dan boleh berbuka puasa kalau matahari sudah terbenam seluruhnya. Terbenam total. Begitu, ya. Dan itu tiap-tiap wilayah bisa berbeda. Bahkan kata para ulama, bisa berbeda antara orang yang tinggal di dataran rendah dengan orang yang tinggal di dataran tinggi atau pegunungan. Atau bahkan mungkin di apa namanya bangunan tinggi. Ya, tingkat lantai atas, apartemen, lantai berapa itu. Itu bisa berbeda. Mana yang lebih lambat terbenamnya? Yang tinggi atau yang rendah? Yang di atas. Ya, makanya harus hati-hati. Ya, yang di bawah mungkin sudah buka. Wah, udah boleh langsung makan kurma. Yang di atas masih lihat matahari. Matahari jelas-jelas terlihat, ya, belum boleh. Jelas, ya? Nah. Apalagi naik pesawat, ya kan, mungkin akhirnya mundur lagi terbenamnya. Itu menjelang maghrib naik pesawat. Pesawatnya lepas landas. Ini pengertian siam atau puasa. Ataupun pembatal-pembatal puasa apa saja itu di dalam fikih. Kemudian terkait dengan ayat yang beliau sebutkan, terfahami dari ayat bahwa puasa itu juga diwajibkan atas umat-umat sebelum kita. Tapi dengan kaifiyah, tata cara yang tidak kita ketahui. Jelas, ya? Jadi puasa itu juga diwajibkan atas umat-umat sebelum kita. Tata caranya bagaimana? Wallahu a'lam. Ya kan? Kalau tidak ada keperluan, tidak ada manfaat untuk kita ketahui, ya tidak dijelaskan dalam dalil. Tapi intinya ada ibadah puasanya. Demikian pula umat-umat sebelum kita juga sebenarnya diperintahkan untuk mengerjakan sholat. Sholatnya bagaimana? Wallahu a'lam. Jadi ibadah sholat, ibadah puasa, demikian pula ibadah zakat. Umat-umat sebelum kita juga ada kewajiban zakat, tapi tata caranya gimana? Wallahu a'lam. Ada zakat juga. Syariat para nabi dan para rasul sebelum nabi kita Muhammad SAW. Demikian juga ibadah haji. Ibadah haji juga disyariatkan, kan? Sejak kapan? Ya, semenjak dibangunnya Ka'bah. Ya, setelah terbangunnya Ka'bah, Allah Ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim, wa'adhin finnasi bilhajji ya'tuka rijalan wa'ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq. Wahai Ibrahim, adhin finnas, umumkan kepada manusia, ya, agar mereka menunaikan ibadah haji. Ya. Berarti di masa Nabi Musa alaihissalam, di masa Nabi Isa alaihissalam, itu sudah ada kewajiban haji. Berhaji. Baik. Kemudian ya kita lanjutkan dengan satu dalil lagi, satu pembahasan lagi, yaitu haji. Mungkin ini ya tambahkan ini supaya selesai tentang rukun-rukun Islam. Penulis rahimahullah mengatakan wa dalilul haji qauluhu ta'ala walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Dalil wajibnya haji adalah firman Allah Ta'ala, walillahi 'alan nasi hajjul baiti, dan untuk Allah, ya, dan untuk Allah yang wajib atas manusia hajjul baiti, ya, yang wajib atas manusia yaitu berhaji ke al-bait. Berhaji ke al-bait. Ini baitullah. Ya. Man istata'a ilaihi sabila. Yakni bagi siapa yang mampu. Ya. Yang mampu perjalanan, melakukan perjalanan kepadanya. Wa man kafara, dan barang siapa yang kufur, ya, fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin, maka sungguhnya Allah maha kaya, tidak membutuhkan seluruh alam. Seluruh alam yakni seluruh makhluk. Dan untuk Allah yang menjadi atau yang wajib atas manusia yaitu berhaji ke al-bait bagi siapa yang mampu melakukan perjalanan ke sana atau kepadanya, dan barang siapa yang kufur maka sungguhnya Allah maha kaya tidak membutuhkan seluruh alam. Surat Ali Imran ayat 97. Ini dalil wajibnya haji, namun tidak tegas tentang ya rukunnya haji, bahwa haji itu adalah rukun Islam. Walillahi 'alan nasi hajjul bait, dan seterusnya sampai akhir ayat. Ya. Seperti biasa tadi, apa pengertiannya secara bahasa dan secara istilah? Haji secara bahasa yaitu al-qasdu. Haji secara bahasa yaitu al-qasdu. Menuju. Ya, menuju ke suatu tempat, ya. Menuju kepada suatu keperluan dan semisalnya itu haji. Nah, itu secara bahasa. Kemudian secara istilah, haji yaitu at-ta'abbudu lillah, ya, ibadah kepada Allah. At-ta'abbudu lillah, ibadah kepada Allah. Bi'ada'il manasiki 'ala ma ja'a fi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ibadah kepada Allah dengan menjalankan atau mengerjakan manasik. Manasik sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan para ulama ya biasanya berbeda-beda di dalam mendefinisikan, tapi intinya sama. Tinggal mana definisi yang lebih pas, lebih tepat. Ya. Tapi yang mereka maukan sebenarnya sama. Nah, itu haji. Ya. Nah, haji yang diwajibkan itu adalah haji sekali dalam seumur hidup. Haji sekali dalam seumur hidup setelah baligh. Haji sebelum baligh sah atau tidak? Ya, sah sebagai ibadah, tetapi tidak sah sebagai apa? Rukun, sebagai haji wajib. Jelas ya? Sebelum baligh, sah sebagai ibadah, anak kecil belum baligh, dia mendapatkan pahala. Tapi belum gugur kewajiban hajinya. Ya kan? Baik. Kemudian bagaimana dengan umrah? Ya, umrah itu wajib atau tidak? Ya, umrah, ya hukumnya wajib. Sekali seumur hidup. Sama sekali dalam seumur hidup. Tapi umrah itu termasuk rukun Islam atau tidak? Yang benar, umrah itu tidak termasuk rukun Islam. Ya, tidak termasuk rukun Islam. Ini pendapat yang lebih benar atau lebih kuat. Umrah itu bukan rukun Islam, tapi wajib. Sekali dalam seumur hidup. Nah, orang yang meninggalkan haji, bagaimana hukumnya? Gimana? Orang enggak haji. Wih, Masya Allah. Intinya konteksnya adalah orang yang mampu gitu ya. Tidak mau berhaji karena malas. Ya, pembahasannya sama dengan zakat. Meninggalkan haji karena malas, hukumnya muslim fasik. Ya, meninggalkan haji mengingkari kewajiban haji, hukumnya kafir. Jelas ya? Mengingkari kewajiban haji. Haji itu enggak wajib, maka kafir. Puasa juga sama, tadi belum ya. Nanti antum tambahin sendiri, terserah kapan. Intinya puasa juga sama. Zakat, puasa, haji. Ya. Ketiganya ini, ya, jika ditinggalkan karena malas, maka ya, hukumnya fasik, kefasikan. Tapi tetap muslim orangnya. Tapi jika meyakini tidak wajibnya zakat, tidak wajibnya puasa, Ramadan, tidak wajibnya haji, ya maka hukumnya kafir. Jelas ya? Baik. Adapun terkait dengan fikih haji ya, tentu ya pembahasannya di dalam fikih. Di dalam bidang fikih. Kemudian ini, walillahi 'alan nasi hajjul baiti, dan untuk Allah yang wajib atas manusia adalah hajjul baiti. Berhaji ke Al-Bait. Ya. Al-Bait di dalam ayat ditafsirkan dengan Ka'bah dan Masyair. Al-Bait di dalam ayat ditafsirkan dengan Ka'bah. Ka'bah dan Masyair. Apa itu Masyair? Masyair itu ya tempat-tempat manasik. Ya kan? Tempat-tempat manasik. Di mana aja berarti? Mina. Apa? Dzul Hulaifah. Bukan itu Miqat maksudnya. Bukan itu. Ya, Arafah, terus Mina, Arafah, terus Muzdalifah. Nah, itu ya. Jadi Al-Bait ditafsirkan dengan Al-Ka'bah dan Masyair. Masyair ini tempat-tempat manasik. Man istata'a ilaihi sabila, barang siapa yang mampu melakukan perjalanan ke sana. Nah, di antara syarat wajib haji itu kan istita'ah, yang memiliki kemampuan. Kemampuan itu apa saja? Ada kemampuan fisik, secara fisik, ada kemampuan secara finansial, ada kemampuan secara kondisinya memungkinkan, enggak seperti sedang terjadi pandemi misalkan kan. Itu enggak memungkinkan dan macam-macam. Bahkan ada istita'ah mahramiyah, kemampuan dari segi mahram, ini khusus bagi perempuan, ada mahramnya enggak? Kalau enggak ada mahramnya ya tidak wajib. Kan begitu ya. Tidak ada mahram yang mengantar. Wa man kafara, dan barang siapa yang kufur. Ya. Kufur yang dimaksud dalam ayat ini adalah kufur asghar. Wa man kafara, dan barang siapa yang kufur. Ya, ini kufur asghar, yaitu meninggalkan haji. Ya, meninggalkan haji. Barang siapa yang meninggalkan haji. Ini kufur asghar di sini. Bukan kufur akbar. Maka sungguhnya Allah Maha Kaya. Ya, tidak membutuhkan seluruh alam, seluruh makhluk. Yang bisa kita pelajari di kesempatan ini. Allah jelas ya. Al-Fadhal. Ya. Maksudnya untuk menentukan waktu berbuka puasa, ini sama pembahasannya dengan waktu-waktu sholat. Disebutkan di dalam dalil-dalil, kalau kita cermati, dalil-dalilnya itu hanya menunjukkan itu waktu-waktu sholat atau masuknya waktu sholat. Demikian juga masuknya waktu berbuka puasa. Ya. Dan tidak nampak disebutkan di dalam dalil melihat. Jelas ya, tapi yang penting ada tandanya, itu sudah terjadi. Misalkan wal maghrib idza wajabat. Dan salat maghrib disebutkan dalam hadis seperti itu kurang lebih, dan salat maghrib kapan idza wajabat? Apabila wajabat di sini artinya ghorobat, apabila matahari telah terbenam. Bukan apabila kalian melihat matahari terbenam, bukan. Beda ya. Yang penting matahari, baik kita pasti 100% atau dugaan yang sangat kuat, insya Allah matahari sudah terbenam. Berarti itu sudah masuk waktu maghrib dan sudah boleh berbuka puasa. Bisa dengan melihat langsung, pasti, gitu kan. Atau mungkin dengan informasi atau dengan perhitungan. Perhitungan hisab, takwim, ya kan. Takwim itu yang ada katanya itu. Apa namanya, daftarnya apa sih namanya. Tabel apa ya. Jadwal imsakiyah dan semisal. Jelas ya? Itu kan perhitungan. Biasanya kan tepat. Biasanya tepat ya kan? Karena itu kan ada perhitungannya dalam ilmu astronomi. Dan biasanya tepat. Sehingga bisa kita jadikan sebagai dasar. Insya Allah tepat. Dugaan kuat. Minimalnya kan dugaan kuat kan? Boleh. Ya, tidak harus melihat tandanya secara langsung. Karena tidak disebutkan dalam dalil harus melihat tandanya. Berbeda dengan apa? Puasa Ramadan. Kalau terkait dengan masuknya puasa Ramadan, maka demikian juga berakhirnya puasa Ramadan, maka tidak cukup dengan apa? Tadi perhitungan atau yang penting, tapi apa? Melihat juga. Maka harus dilihat teks dalilnya, ayat atau hadis. Sumu li ru'yatih. Berpuasalah ketika kalian ru'yah, melihatnya. Bukan berpuasalah ketika sudah ada hilal. Hilal sudah lahir. Enggak kan? Dalilnya kan bukan seperti itu. Tapi ada ketentuan melihat. Beda dengan waktu-waktu puasa. Termasuk waktu berbuka puasa. Waktu-waktu sholat. Demikian juga waktu berbuka puasa. Tidak disebutkan dalam dalil melihat. Tapi yang penting sudah terjadi. Ya, kalau maghrib berarti matahari sudah terbenam. Ya, kalau subuh berarti fajar sudah menyingsing, sudah terbit, dan seterusnya. Terpahami enggak ini? Insyaallah ya, jadi enggak ada ketentuan melihat. Tapi kalau puasa Ramadan, itu ada ketentuan melihat. Di dalam dalil disebutkan ru'yah. Mungkin ini yang bisa kita pelajari. Wallahu ta'ala alam bisawab. Walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.